Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hadhihi sallallahu alaihi wasallam fi ilaj istilaq al-batn. Pasal yang berikutnya adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengobati perut, sakit perut. Ada yang mengatakan bahwasanya perut apabila beres bagus, maka seluruhnya akan bagus. Pencernaannya bagus, perutnya bagus, maka kepada organ-organ yang lainnya juga akan bagus. Fisiknya bagus, ya tentunya jantungnya juga bagus. Nah, ini mazhabnya mazhab lambung atau mazhab perut. Nah, artinya selalu yang diperhatikan adalah lambungnya, perutnya. Qala rahimallahu fi sahihain min hadithi Abil Mutawakkil an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Di dalam sahihain dari hadith Abul Mutawakkil dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, sungguhnya anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inna akhi yashtaki batnahu. Sungguhnya ada salah seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya saudaraku mengeluhkan perutnya, lambungnya. Wa fi riwayatin istatlaqa batnuhu. Perutnya bermasalah, ada gangguan. Faqala isqihi asalan, minumkan air madu, minumkan madu. Minumkan madu. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba thumma raja'. Kemudian pergi, kembali lagi, faqala qad saqaituhu. Kembali lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, sudah aku kasih madu. Saqaituhu berarti air madu. Sudah aku minumkan air madu. Falam yughni anhu syai'a. Tetapi tidak ada pengaruhnya. Nah, ini dia. Kadang minum herbal, minum madu, minum zaitun sekali yang ada pengaruh kalau sakitnya udah lama. Artinya pentingnya dosis. Butuh 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tergantung umur, tergantung lama penyakit, tergantung riwayatnya. Karena jangankan madu atau penyakit-penyakit yang lain juga enggak ada yang sekali sembuh, enggak ada. Kecuali penyakitnya baru kemarin. Cepat sembuhnya sekali, ya bisa. Tapi kalau penyakitnya sudah lama, sudah bulanan, sudah tahunan, ya butuh berulang-ulang kali. Nggak bisa sekali, nggak bisa. Bukan madunya yang salah, ya perutnya yang bermasalah. Nggak bisa kita menyalahkan madunya. Kalau madunya asli, murni. Tidak ada campuran gula, campuran yang lain. Maka yang bermasalah adalah perutnya, bukan madunya. Ya, umur sudah 50 misalkan. Sakit perut terus, melilit terus, sakit terus. Kalau umur-umur segitu kan berarti kan udah tua, udah lama perjalanan penyakitnya udah sangat lama. Sehingga diberikan madu sekali ya enggak bisa, dua kali belum bisa, tiga kali belum bisa. Karena umurnya juga udah lama, makannya sembarangan. Ya, yang pedas, yang santan, yang ini, yang itu. Ya. Dan itu sudah pola hidup, pola makan yang jelek puluhan tahun. Sehingga kalau dikasih cuma sekali ya kurang lah. Ya. Sehingga gak usah heran kalau baru minum sekali gak, belum sembuh ya, belum patokan. Bukan patokan, kecuali memang sakitnya baru. Itu pun tergantung umur. Wa biladzin lafalam yazid illa istitlaqan. Setelah aku minumkan air madu ya, tidak bertambah kecuali semakin sakit perutnya, mencret misalnya. Nah, semakin sakit perutnya, semakin, nah, dia mengalami mencret atau yang semisalnya. Tiga kali, dua kali atau tiga kali. Terus disampaikan oleh Rasulullah SAW, iskihi asalan, minumkan air madu. Iskihi sakyun, saka yaski. Itu dengan air. Ya. Nah. Waqala rafi thalitha. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan yang ketiga kalinya atau yang keempat kalinya ketika dia sembuh, shadaqallah, maha benar Allah, wa kadzaba batnu akhik, dan telah dusta perut saudara kamu. Maksudnya apa? Ya enggak bisa sekali, dua kali, tiga kali. Madunya enggak salah, tapi perutnya yang bermasalah karena sudah melilit, sudah kronis, sudah lama sakitnya, sehingga butuh perawatan dalam pencernaan, dalam usus, harus ada proses pembersihan. Nah, wa bi sahih Muslim fi lafdhin lahu inna akhi ariba batnuhu ay fasada hadmuh. Di dalam lafaz yang lain, sesungguhnya saudaraku lambungnya bermasalah, perutnya bermasalah, sakit. Wa'talat ma'idatuhu, bermasalah ususnya. Mungkin kalau sekarang ya usus buntu bisa, tumor, kanker kolon, makanya sambal saus misalnya yang pedes-pedes bisa. Itu kan butuh bertahap, sehingga nggak bisa sekali dua kali, nggak bisa, harus bertahap. Ini yang madunya asli ya, yang komposisinya bagus. Sama obat-obat yang lain juga gitu, kan butuh proses, butuh bertahap, butuh dosis. Wal ism al-arab bi fathir ra' wa dharab. Nah, ini madunya, kaifiahnya bisa madu, tapi yang paling sering madu dicampur air. Ini lebih bisa dicerna dari kalimat iskihi. Iskihi, minumkanlah, saqi. Ya, minumkanlah air madu. Ya, beda dengan menjilat madu. Supaya lebih mengena proses penyembuhannya, dicampur air. Airnya apakah air hangat ataukah air dingin? Nah, di sini tidak disebutkan, tapi disebutkan dalam riwayat yang lain ada Rasulullah SAW minum air madu yang dingin. Wallahu'alam, harus dicari lagi riwayatnya. Boleh enggak minum air madu yang hangat? Ya boleh saja, tidak mengapa. Tetapi jangan yang panas, khawatir ya akan merusak khasiat madunya. Tapi tergantung madunya. Madu itu grade-nya, kualitinya bermacam-macam. Dari madunya kualitasnya bermacam-macam. Ada yang kadar airnya sekian, encer banget. Ini juga kualitasnya jelek. Ya, misalkan kadar airnya 25 atau lebih encer. Maka ini kualitasnya juga jelek. Kalau ada kadar airnya di bawah 20 misalkan, 15, 16 ini bagus. Al-muhim, kemudian nektarnya, tergantung nektarnya, akasia atau apa, atau pohon apa, atau bunga apa. Nah, itu pun pengaruh. Musim panaskah atau musim hujan, dia panen juga pengaruh. Kemudian yang terpenting, tidak ada campuran gula. Tidak dicampur gula. Kalau dicampur gula ya akan merusak semuanya. Merusak madunya dan merusak orangnya. Ya, merusak manusianya karena dicampur dengan gula. Ya. Nah. Dan madu di pohon berbeda dengan madu yang di bukit, di tanah. Ya. Ada yang pernah dapat madu di tanah? Hah? Ada? Hah? Ya di tanah, di lubang batu, di tanah masuk ke dalam. Ya, kalau di hutan sih ya mungkin di pohon. Tapi menurut Ibnu Qayyim rahimahullah yang bagus di bukit, di batu, di tanah masuk, nempel dengan tanah atau batu, batu-batuan. Nah, ada juga yang di pohon, ada juga yang di ternak. Yang bagus yang di alam tentunya. Yang bagus adalah yang di alam. Al-muhim, kalau kita mengetes madu kadang pakai alat atau apa. Wallahu a'lam, banyak sekali versi cara mengetes madu apakah bagus atau tidak dan lain sebagainya. Yang paling simpelnya pertama dari rasanya, rasa natural berbeda ya. Yang kedua itu dari rasa natural beda sama yang dibuat-buat itu. Kalau antum peka di situ, insya Allah bisa beda. Yang kedua dari khasiatnya, misalnya setelah minum besokannya baru kerasa ke badan, recovery-nya, penyembuhan ke badan. Ada yang habis minum malah batuk, sakit. Nah ini hati-hati, jangan diterusin minum madu kayak gini. Ya. Ada yang minum malah semakin bagus, terutama masalah apa? Vitalitas. Kalau vitalitasnya bagus, itu madunya top. Bagus ke jantung, ya, ke saraf, otot, ke sendi, peredaran darah mana bagus. Tapi kalau minum madu vitalitasnya malah loyo, ah ini hati-hati. Nah itu manual, manual tanpa alat ya. Antum kalau susah misalkan, dalam artian karena banyak versi, banyak versi. Tapi kalau simpelnya ya tadi ke badan, apakah pengaruh positif atau negatif, terutama masalah vitalitas. Akan terasa orang yang minum madu vitalitasnya sempurna, biidznillah. Ya, termasuk masalah berhubungan itu akan semakin lama misalkan. Karena dia minum madu. Tapi kalau minum madu vitalitasnya tambah loyo, ah ini bukan madu, hati-hati. Hati-hati yang seperti ini. Nah, al-muhim itu simpel ya. Banyak ada yang mengatakan ini itu. Ya, monggo. Kalau ana melihat simpelnya saja ke badan. Ya, ke badan itu kalau antum minum madu badannya segar, bagus. Tenaganya bertambah 2 kali lipat, 3 kali lipat, maka itu madunya jos, bagus, asli insyaallah. Tapi kalau antum minum madu malah sakit, ya, malah kena diabetes, malah kena ini dan itu, nah itu jangan diteruskan madunya. Jangan diteruskan. Ya, itu simpelnya saja. Banyak versi, ya monggo. Masing-masing punya versi, silahkan. Itu manualnya saja, tradisionalnya aja ke badan. Pasti ada pengaruhnya ke badan, positifkah atau negatif. Kalau positif maka akan bagus. Ya, kalau minum malah semakin sakit, maka jangan diteruskan minum madunya. Buang jauh-jauh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.